Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Minhajul Fasihin karya dari Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan ini kita akan masuk dalam fasal yang baru, faslun fi bayani ma 'alal insani li aqihi min al-fuquhi. Fasal tentang penjelasan tentang sesuatu berupa hak-hak atas seorang manusia bagi saudaranya. Artinya penjelasan tentang hak-hak orang lain atas diri seseorang. Di dalam bermuamalah antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya, itu ada hak-hak yang harus diperhatikan. Haknya orang lain atas diri kita. Ini yang perlu kita ketahui bersama supaya kita tidak menyanyiakan haknya orang lain. Dan kapan hak ini dilalaikan ya mas kalian, terkadang akan menimbulkan kerusakan ya hubungan antara seorang muslim dengan saudaranya. Ini kalau kita lalaikan ya, salah satu diantaranya. Oleh karena itu penting untuk kita mengetahui hal-hal ini, hak-hak ini, supaya hubungan kita senantiasa baik antara kita dengan saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin, khususnya mereka yang seringkali bermuamalah, berinteraksi, ya, bergaul bersama dengan kita. Maka di sana ada hak-hak yang harus kita tunaikan di hadapan mereka. Al-haqqul awwalu, kata penulis, hak yang pertama adalah qadha'ul hajati wal qiyamu biha, menyelesaikan hajat-hajat dan menunaikannya. Jadi menyelesaikan hajat-hajatnya dan menunaikannya. Di saudara kita punya hak atas diri kita berupa qadha'ul hajat, penyelesaian hajat-hajat. Mereka punya hajat, terkadang kita harus bantu dia. Maka kita berusaha untuk membantu saudara kita agar mereka ringan urusannya di dunia. Ketika mereka membutuhkan nasihat dari kita, kita bantu dia dengan nasihat. Ketika mereka membutuhkan bantuan dari kita berupa harta benda, kita berikan ya sebagian dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dia butuh pertolongan berupa syafaat, pengantar, rekomendasi misalnya, kita punya kemampuan dalam hal itu, maka kita bantu saudara kita sekalipun dengan berupa rekomendasi untuk dia. Seperti misalnya ada sebagian saudara kita, dia membutuhkan pekerjaan, kita punya kenalan, dia punya butuh pekerjaan, ya, butuh pekerja, maka kita bantu dia. Bantu sebagian orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, kita berikan rekomendasi supaya orang itu diterima. Ya. Wa dzalika darajatun. Yang demikian itu ada beberapa tingkatannya. Jadi seorang menjelaskan menyelesaikan hajat saudaranya, itu ada beberapa tingkatannya. Ada nana al-qiyamu bil hajati 'inda su'ali wal qurrati. Yang paling rendahnya adalah menunaikan hajat saudara kita ketika dia meminta dan ketika ada kemampuan. Jadi dia datang kepada kita minta supaya dia dibantu dalam hajatnya, ya, dan kita punya kemampuan untuk membantu dia. Nah, ketika kita tunaikan hajatnya, maka ini merupakan bentuk penunaian yang paling rendah. Lakin ma'al basasati wal istibasyari, akan tetapi hal ini disertai dengan al-basasa, berseri-seri, artinya dengan wajah berseri-seri dan bergembira. Artinya kita bantu dia dengan penuh apanya kegembiraan, ya, kelapangan, jangan karena kita terpaksa sampai kemudian ya mengeluh, ya berkeluh kesah misalnya. Dia bantu saudaranya, tapi dia juga ngomel. Ya, bukan itu yang masuk di sini. Dia bantu dengan penuh ya kerelaan hati. Dia tidak tampakkan di hadapan saudaranya ya perasaan berat, keterpaksaan. Dia bantu ya, maka ini tingkatan katanya yang paling rendah. Ya. Tapi ada keutamaannya. Nanti kita akan sebutkan keutamaannya jemaah sekalian. Kemudian wa ausatuha, yang pertengahannya, yang kedua, al-qiyamu bil hawaihi min ghairi su'ali. Menunaikan hajat-hajat mereka tanpa meminta. Artinya tanpa kita diminta. Kita perhatikan ada saudara kita, oh ini kayaknya orang ada hajatnya. Setiap hari saya tinggal di rumah pengangguran. Sebenarnya dia mau minta bantuan sama kita, tapi mungkin dia malu-malu. Kita lagi datang dia, tawarkan ya bantuan kepada dia supaya hajatnya diselesaikan. Ada orang tetangga kita misalnya, anaknya tidak sekolah karena tidak ada uangnya. Sebenarnya dia meminta bantuan kepada tetangganya, kepada kita misalnya, tapi dia malu, dia punya harga diri. Nanti kita tanya dia, kenapa anaknya tidak sekolah Pak? Dia akan katakan bahwasanya anak saya tidak sekolah karena saya tidak punya sesuatu. Kenapa kita tidak minta bantuan? Saya malu-malu. Kadang-kadang seperti itu. Kita lah sebagai saudaranya pandai-pandai memperhatikan keadaannya. Kita perhatikan keadaan, oh ini yang perlu saya bantu di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, wa a'laha, yang paling tingginya, taqdimu hawaijihi ala hawaijin nafsi. Mendahulukan hajat-hajat orang lain atas hajat-hajat dirinya sendiri. Jadi yang disilakan dengan al-ithar. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka dahulukan orang lain, saudara-saudara mereka, sekalipun pada diri mereka sendiri ada khasasa, ada hajat yang kuatnya terhadap sesuatu tersebut. Ini Allah sifatkan kaum Ansar dengan apanya, melalui ayat yang saya bacakan tadi. Allah memuji kaum Ansar bahwasanya mereka senantiasa mendahulukan kaum Muhajirin. Ya. Sampai ada di antara mereka ketika ada yang hijrah, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika mereka dipersaudarakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat kepada mereka supaya mereka menjaga persaudaraan tersebut. saking eratnya persaudaraan mereka, Abu Ayyub memberikan tawaran kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Katanya, saya punya dua kebun korma. Silakan Anda pilih mana yang paling Anda sukai, ambil. Masya Allah ya. Ini sahabat Ansar, generasi yang terbaik ya. Generasi sahabat betul-betul mereka di dalam membantu orang lain itu penuh dengan keikhlasan, tidak ada keterpaksaan. Iya. Oleh karena itu tidak akan datang generasi yang lebih baik daripada mereka. Iya. Ada orang yang pernah tawarkan tokonya ke saudaranya. Ini saya punya toko 2 ruko. Ya, harganya 1 ruko 1M. Yang satunya lagi 1,5M. Silakan kamu pilih. Ya, tidak ada. Motor saja dipinjam, mobil saja dipinjam. Kadang kita berpikir, "Weh, jangan sampai nanti lecet." Ya. Nah, ini makanya kita tidak bisa mengejar para sahabat. Karena kita tidak punya di situ. Sifat ini yang tidak kita miliki. Sifat inilah yang hilang pada hari ini. Sifat al-ithar, mendahulukan orang lain atas diri kita sendiri. Iya. Wa kana ba'du salafi yatafaqqadu 'iyala akhihi ba'da mautihi 40 sana. Fayaqdi hawaijahum. Fayaqdi hawaijahum. Sungguh dahulu sebagian salaf memperhatikan keluarga saudaranya, keluarga sahabatnya setelah kematiannya 40 tahun. Lalu dia pun menunaikan hajat-hajat mereka. Ya, mereka tunaikan hajat-hajat keluarganya, sahabatnya. Ya, sahabatnya ini sudah meninggal. Maka dia perhatikan bahwasanya sahabatnya ini punya anak, punya istri. Istrinya kasihan, tidak bisa lagi bekerja. Sementara dia punya sesuatu yang bisa dia berikan kepada mereka. Dia berikan selama 40 tahun. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kisah yang indah, terkenal dalam sejarah hidupnya sahabat Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya di kota Madinah ada seorang wanita tua yang lumpuh, tidak ada yang bisa membantu kehidupannya. Maka hal ini sampai kepada sahabat Umar ketika beliau menjabat sebagai khalifah. Maka setiap malamnya beliau mendatangi rumah si wanita tua tersebut. Wanita ini lumpuh, tidak ada yang bisa membantunya. Iya. Maka setiap malam sahabat Umar radhiyallahu anhu membawakan hajat-hajatnya, kemudian mengambil kotoran-kotorannya wanita tersebut. Karena dahulu kan tidak ada toilet, WC di rumah tidak ada. Ya, dulu orang pergi jauh, sembunyi di gunung-gunung ya, di bukit-bukit, di tempat-tempat yang rendah ya. Sama di sebagian kita di Indonesia ini, kadang kita bawa cangkul kalau pergi berak ya. Itu masih ada sampai hari ini. Atau kita pergi cari sungai-sungai yang dangkal ya, airnya mengalir, kita buang air di situ. Nah, ini wanita tua ini tidak ada tempatnya seperti itu. Kalaupun ada, dia tidak bisa bergerak karena dia lumpuh. Setiap malam sahabat Umar datang mengambil kotorannya sambil dia bawakan makanan, minuman, apa yang dia butuhkan dalam kehidupannya. Pernah suatu hari hal ini diperhatikan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengikuti Umar. Ya. Setiap malam Umar selalu pergi ke sana, ke arah sana. Beliau penasaran apa sebenarnya yang beliau lakukan. Ternyata setelah Umar menyelesaikan hajatnya wanita tersebut, ambili kotoran-kotorannya, sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu akhirnya masuk menemui wanita tersebut. Ya, dia bertanya, apa yang dilakukan oleh Umar di rumah ini? Katanya dia datang, dia katakan apa yang dilakukan oleh laki-laki itu setiap dia datang ke sini. Dia tidak sebut namanya Umar. Katanya laki-laki itu datang kepada saya membawakan hajat saya sambil dia mengambili kotoran-kotoranku yang ada di rumah ini. Kemudian sahabat Abu Talha radhiyallahu anhu mencela dirinya, kata beliau, "Oh, alangkah celakanya engkau ya mencari-cari kekurangannya Umar. Ternyata Umar adalah seorang yang sangat baik." Ya. Setiap malam dia datang. Akhirnya diberitahukanlah kepada si wanita ini bahwasanya yang datang itu adalah khalifah. Wanita ini kaget. Juga dikenal ya di masanya Umar ada seorang wanita yang janda punya anak. Ya. Wanita ini tidak ada lagi sesuatu yang bisa dia makan. Kemudian terdengar oleh sahabat Umar, maka beliau ya berkata di dalam hatinya, "Wahai Umar, ya, ini adalah tanggung jawabmu. Kalau kamu tidak menunaikan hajatnya orang-orang yang ada di rumah ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyaimu nanti pada hari kiamat." Akhirnya sahabat Umar setiap malam ya memikulkan ya satu karung, ya bukan setiap malam ya, setiap ada hajatnya ya, diperkirakan hajatnya wanita ini sudah makanannya sudah habis, maka Umar memikulkan ya gandum ke rumah tersebut. Ini berlangsung ya bertahun-tahun sampai kemudian ya ada orang yang juga berusaha mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan Umar di malam hari. Ternyata ya sudah berlangsung dalam waktu yang lama. Umar radhiyallahu anhu senantiasa memperhatikan rakyatnya. Wanita ini juga tidak mengetahui bahwa dia adalah khalifah. Khalifah kaum muslimin. Masya Allah ya. Ini yang menjadi contoh dan teladan bagi kita, menunjukkan kepada kita akan kemuliaan akhlaknya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal boleh jadi juga Umar belum tentu enak makanannya di rumah. Belum tentu lancar gandum masuk ke dalam rumahnya. Karena kita ketahui bersama bahasanya para sahabat seperti itu. Mereka punya sifat ithar, mendahulukan orang lain. Ya. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, membantu hajat-hajat saudara kita merupakan suatu amalan yang sangat utama. Jadi sebab hamba itu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari saudaranya mukmin di antara kesusahan-kesusahan dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus, menghilangkan dari dirinya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di akhirat. Kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Jadi ada orang susah, jangan kita biarkan dia susah. Kita harus punya kepedulian. Jadi seorang muslim itu adalah orang-orang yang peduli. Iya. Orang Islam itu bukan orang yang cuek. Tidak mau perhatikan saudaranya. tapi kita ini adalah orang-orang yang sayang, orang-orang yang perhatian kepada orang lain. Sekalipun orang lain itu bukan saudara kita, sekalipun orang itu bukan kerabat kita, ya, sekalipun orang itu adalah seorang yang kafir, kita bantu dia hajatnya. Mudah-mudahan dari situ dia bisa masuk ke dalam Islam. Bahkan hewan-hewan sekalipun, ya, kita sayang kepadanya, karena itulah ajaran agama kita, ajaran rahmatan lil alamin. Hewan saja kita kasih minum, kita kasih makan. Bagaimana kalau dia manusia? Bagaimana lagi kalau dia adalah seorang mukmin? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan keringanan bagi orang yang susah membayar utangnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Kadang, ya, ada saudara kita berutang, mungkin dia utang barang, ya. Datang masanya dia harus bayar utang, sudah jatuh tempo istilahnya, ya. Ya. Maka kita perhatikan kalau dia kesulitan membayar utang, ya, betul-betul dia tidak punya uang untuk membayarnya, kita ringankan, berikan, ya, penangguhan, ya, penundaan bayar utang. Kemudian setelah itu kita, ya, berikan, ya, satu bulan lagi misalnya, ya. Kalau belum juga mampu karena sesuatu dan lain hal, ya, kita tunda lagi. Belum juga bisa, belum juga bisa, betul-betul dia tidak bisa, mau dia apa lagi? Ya. Daripada hubungan kita rusak, ya. Kalau memang dia kita apanya kita perhatikan dia sangat kesusahan bayar utang, ya, apa salahnya kita senantiasa memberikan penundaan atau mungkin kita gugurkan sebagian utangnya, ya, atau bahkan mungkin seluruh utangnya kita gugurkan. Kita anggap ini adalah sedekah untuk dia. Dunia ini apalah nilainya? Apalah nilainya dunia ini dibandingkan pahala di akhirat? Tapi ini tentunya berat, kecuali orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Orang-orang yang senantiasa mendahulukan akhiratnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kana rajulun yudayyinun nas. Dahulu katanya ada seorang laki-laki yang meminjamkan barangnya kepada manusia. Jadi dia jual beli dengan cara pinjam. Ya. Faqala li sibyani, idza ra'a mu'siran qala li sibyani, kalau dia melihat ada orang yang kesusahan bayar utang, dia berpesan kepada budak-budaknya yang dia jadikan pekerja, katanya tajawasu anhu la'allallaha ayyatajawasa anna. Katanya, kalau kamu lihat dia susah bayar utang, iya, apa namanya, maafkan saja. Artinya tidak usah disuruh bayar utang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memaafkan kita. Fataja wa sallahu anhu, kata Nabi SAW, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dosa-dosanya orang ini. Orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan apa? Karena kemurahan hatinya di dalam, ya, memutihkan utang saudaranya. Ya. Demikian pula disebutkan, ya, dalam hadis yang lain dalam riwayat Muslim, man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Barang siapa yang memberikan penangguhan bagi orang yang susah bayar utang, ataukah dia gugurkan sekalian utangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya naungi orang ini pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dinaungi. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sahih At-Targhib pada nomor hadis yang ke-2631. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali idkhalus sururi 'alal mu'min. Seutama-utamanya amalan adalah memasukkan perasaan bahagia kepada seorang mukmin. Iya. Bagaimana caranya? Diberikan contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasauta auratahu. Engkau tutupi auratnya. Artinya kamu berikan pakaian supaya dia gunakan menutupi auratnya. Au asba'ata jau'atahu, ataukah engkau kenyangkan rasa laparnya? Ya. Au qadaita lahu hajatan, ataukah engkau tunaikan hajatnya? Ini termasuk di antara seutama-utamanya amalan yang bisa menyebabkan apanya saudara kita ya ringan kesusahannya, dia bisa merasakan kebahagiaan karena kita ya berikan pakaian, kita berikan makanan, kita tunaikan sebagian ya dari hajat-hajatnya. Ini yang seringkali dilupakan oleh kebanyakan orang di antara kita. Banyak orang-orang di antara kita ini yang penting dia senang. Dia tidak mau lihat saudaranya bagaimana saudaranya bisa ikut senang seperti dirinya. Orang yang punya prinsip yang seperti ini tidak akan bisa meraih kesempurnaan iman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dalam riwayat An-Nasa'i, minal khair, ada tambahan minal khair, berupa kebaikan. Ini yang harus kita camkan di dalam hati kita sebagai seorang mukmin yang senantiasa peduli terhadap saudaranya. Ya, dia senang melihat saudaranya bahagia. Dia susah hatinya ketika melihat saudaranya susah. Jangan kita punya prinsip ya urus dirimu sendiri. Jangan ya. Ini bukan ciri khasnya seorang mukmin. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya yang lain Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin an'amallahu alaihi ni'matan fa'asbagoha alaih." Tidak ada seorang hamba pun yang Allah berikan nikmat kepadanya lalu Allah Subhanahu wa taala curahkan nikmat itu kepadanya, summa ja'ala min hawaijin nasi ilaihi fatabarrama, kemudian dia jadikan yakni dia keluarkan dari ya hajat-hajat untuk hajat-hajat manusia, fatabarrama, akan tetapi dia berkeluh kesah, faqad arada tilka ni'mata lisawal, maka sungguh dia telah memperhadapkan nikmat itu kepada as-sawal, kehancuran. Jadi kalau kita diberikan titipan amanah ya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta benda, harta benda ini jangan kita sayang-sayang, jangan kita simpan-simpan di rumah. Sebagiannya harus kita keluarkan untuk saudara-saudara kita. Cuma ketika kita membantu saudara kita, jangan sekali-kali kita berkeluh kesah. Karena ada orang ya, dia bantu saudaranya tapi dia ngomel juga. Ya. Ini tidak ada gunanya. Makanya ada orang kadang kita bantu ya, kemudian kita ngomel, kadang keluar dari mulutnya, lebih baik kamu tidak kasih saya daripada kau ngomel. Kan begitu ya? Karena intinya kan hati. Kalau hati itu enak, senang, bahagia, sekalipun kita tidak punya sesuatu itu lebih enak perasaan kita daripada kita diberi tapi hati kita juga susah. Ya. Yeah. Makanya kalau kita memberi, jangan sekali-kali kita ya berkeluh kesah atau menampakkan wajah cemberut ya. Tapi kita tampakkan ya wajah yang berseri-seri ya. Bahkan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, afwan ini saya minta maaf. Saya cuma bisa kasih sekian. Ya, sedikit sekali saya kasih. Sebenarnya saya mau kasih lebih banyak daripada ini, tapi cuma ini yang saya mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan saya rezeki yang halal. Insyaallah suatu saat nanti saya akan tambah lagi. Orang kan senang ya. Walaupun mungkin dia besok-besok atau tahun depan tidak pernah lagi kita kasih. Karena kita juga tidak punya misalnya. Tapi karena mendengarkan ucapan kita, orang ini akan selalu mengenang kita bahwasanya fulan ini adalah orang yang baik. Ya. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian berikutnya hak yang kedua, al-haqqu tsani, hak yang kedua adalah alal lisani bisukuti taratan wa bin nutqi ukhra. Hak yang kedua, hak atas lisan berupa diam. Taratan terkadang, wa bin nutqi ukhra, dan berupa ya an-nutqu ya, yaitu berbicara ya, ataukah berupa pembicaraan di lain waktu. Artinya haknya mereka, saudara kita, terkadang ada haknya pada diri kita di mana kita harus diam dari hal-hal yang kita lihat pada dirinya. Nah, di lain kesempatan kadang pula kita dituntut untuk berbicara. Nah, ini kita ya perlu pelajari kapan saja kita diam, kapan saja kita berbicara kaitannya dengan saudara kita. Kadang diam itu adalah haknya mereka. Kadang berbicara itu adalah haknya mereka. Baik. Amma sukutu fahuwa ayyaskuta an dzikri uyubihi fi hudurihi wa ghaibatihi. Adapun diam, maka seseorang diam dari menyebutkan aib-aibnya ketika dia ada, yakni di depan kita, ataukah ketika dia tidak ada. Kalau dia ada di depan kita, itu namanya celaan, adzammu. Kalau dia tidak ada di depan kita, itulah namanya al-ghibah. Ghibah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghibatu dzikruka ya akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah engkau menyebut saudaramu dengan sesuatu yang dia benci. Itu namanya ghibah. Kita sebutkan dia di belakang. Ghibah itu diambil dari kata ghoba. Ghoba itu absen. Jadi kalau kita ceritakan dia, dikala dia absen, tidak ada di depan kita, itu namanya ghibah. Kita sebutkan aibnya. Iya. Jadi haknya mereka adalah kita diam dari aib-aibnya, baik dikala dia ada di depan kita ataukah dia tidak ada di depan kita. Tidak hadir. Iya. Ini haknya seorang muslim. Kemudian di sini perlu kita jelaskan bahwa ya, aib itu ada dua macamnya. Ada aib yang ditampakkan oleh pelakunya. Ini tidak ada ghibah di dalamnya. Bahkan dia banggakan. Ada orang bangga sekali kalau dia minum khamar. Bahkan dia ajak orang. Ya, setiap malam Ahad minum balok bersama dengan bebek. Katanya enak. Enak tapi haram. Ya. Selalu dia baku ya, WhatsApp semua ada anggotanya memang ya. Setiap malam Ahad bebek balok. 2B. Ya. Dia banggakan ya. Orang seperti ini tidak ada ghibah bagi mereka. Ya. Boleh kita sebutkan bahwasanya fulan bahaya itu minum balok ya setiap malam ini. Bagaimana caranya nih kita ya hadapi orang ini supaya berhenti dari baloknya. Kemudian yang kedua adalah ya aib yang disembunyikan oleh pelakunya. Maka hal yang seperti ini tidak boleh kita tidak boleh kita cari-cari, tidak boleh kita umbar ya. Tapi bukan berarti bahwasanya tidak boleh kita cegah. Ya, kewajiban kita adalah mencegahnya. Tapi menyebarkannya tidak boleh. Nah, ini yang seringkali kita lihat dalam berita-berita ya, apalagi yang terkait dengan infotainment ya, istilahnya orang ya. Setiap hari Masya Allah banyak sekali berita. Sampai kadang kuping kita ini panas. Ya. Sedikit-sedikit kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Ya, baku tuduh begini ya. Bagaimana caranya ya? Pasangan kalian juga orang tidak beres. Ya. Menyanyi, main film, peluk-pelukan, bagaimana caranya? Kalau kalian tidak mau dapat perempuan seperti itu ya, tidak mau cemburu, carilah wanita-wanita yang menjaga kesucian dirinya. Belum lagi wartawan-wartawan ya, makanan empuknya itu ya. Itu haram ya, bekerja seperti itu. Bekerja mencari aib. Iya. Berapa banyak orang-orang yang cerai gara-gara wartawan ya? Betul, ya. Bahkan kadang berita yang tidak jelas ya seakan-akan sudah jelas ya. Kadang juga berita-berita yang sudah jelas dijadikan kabur karena mereka tujuannya memang bukan untuk memperjelas kebenaran, tujuannya hanya untuk cari uang dengan berita-berita yang lagi santer ya, yang lagi viral ya, supaya mereka dapat uang haram ya. Yeah. Baik. Kemudian berikutnya kata penulis wa aniraddi alaihi wa mumaratihi wa munakasatihi. Yang kedua, diam dari membantahnya, mendebatnya dan apanya mendiskusikan berdiskusi dengannya. Iya. Artinya kadang ada saudara kita ketika dia berbicara, ya, ada kalanya tidak perlu kita bantah dia, karena hal-hal yang apa namanya, bukan hal yang, bukan kebatilan lah yang dia ucapkan, cuma masalah-masalah ya teknis. Ya, kadang kita harus bertoleransi di situ. Ya, misalnya, ya, ta'lim. Ya, ada yang berpendapat akhwat di atas, ikhwat di bawah. Apa? Ada juga bilang akhwat bagus di bawah, pakai hijab. Terkadang ya terjadi ya pertengkaran ya. Ya. Dan ada kalanya kita harus diam supaya tidak terjadi hal-hal yang merusak hubungan kita. Ya. Baik. Kita adzani dulu baru dilanjut. Yang berikutnya wa anis suali amma yakrahu zuhurahu min ahwalihi. Yang ketiga, diam dari bertanya tentang sesuatu yang dia benci penampakannya dari keadaan-keadaannya, berupa keadaan-keadaannya. Jadi kadang ada kondisi-kondisi atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya pribadi. Orang lain tidak ingin orang lain, apanya, ada orang yang mengetahuinya. Misalnya ada orang yang cerai dengan istrinya, Kadang hal yang seperti ini ada sebagian orang dia tidak mau ditahu. Kenapa dia cerai? Karena kalau kita singgung lagi, kadang dia terkenang dengan masa lalunya bersama dengan istrinya, ya. Atau kadang menimbulkan ya perasaan sedih, perasaan apanya trauma. Atau misalnya ada aib yang terjadi dalam rumah tangganya, selama ini yang tahu hanya kita dengan dia. Misalnya kita tahu anaknya kawin lari, cuma kita yang tahu dengan dia. Istrinya pun dia tidak tahu kalau ada hal seperti itu terjadi. Kadang dia sangat sembunyikan, malu sekali kalau ada orang yang tahu. Hal yang seperti ini jangan kita tanyakan kepada saudara kita karena bisa melukai perasaannya. Atau mungkin dia pernah ditampar misalnya sama Pak Camat. Mungkin karena dia tidak pergi kerja bakti, Pak Camat marah-marah, dia datangi rumahnya, kemudian dia ditampar sama Pak Camat, ya. Nah, kita kebetulan ada di situ lihat dari kejauhan. Ya. Hal seperti ini aib bagi dia untuk diungkap. Ya. Maka hal seperti ini jangan coba-coba kita berusaha mengungkapnya. Karena mungkin dia akan bersedih, dia akan tersinggung, ya. Ini kadang diam itu emas. Ya. Baik. Wala yas'aluhu idza laqiya. Dan tidak pula dia bertanya kepadanya apabila dia menjumpainya, ila aina, kemana engkau hendak pergi. Farubbama la yuridu i'lamahu bidzalik, karena terkadang dia tidak ingin memberitahukan hal itu tentang perkara itu. Wa ayyaktu masirahu walau ba'dal qati'ati. Kemudian yang berikutnya, wa ayyaktu masirahu walau ba'dal qati'a. Ini hak yang berikutnya. Iya. Seorang juga diam, ya. Yaitu apanya, dia menutupi rahasia saudaranya walaupun setelah dia putus hubungan. Ini juga bagian dari diam, ya. Seorang menutupi apanya rahasia saudaranya sekalipun setelah putusnya hubungan. Misalnya ada orang yang bersaudara, bersahabat, tiba-tiba putus hubungannya. Maka antara si fulan dengan si fulan saudaranya ini, itu tidak boleh saling membongkar aib. Tapi dia menutupi aib masing-masing. Jangan karena ada clash misalnya, kemudian kita bongkar semua. Paham ya? Tapi kita diam, kita berusaha cari solusinya, bagaimana bisa kita menyambung kembali persaudaraan kita. Jangan ditambah-tambahi. Ya, sudah luka ditambahi lagi lukanya. Ya. Iya, memang begitu anu itu, ya. Karena dulu memang begini, saya dulu pernah ada pengalaman begini. Ya, kau juga dianu toh? Ya, tambah-tambahi dikaitkan lagi orang lain, ya. Masukkan dalam masalahnya. Ya. Ini yang kadang ya menimbulkan ya efek yang lebih besar lagi. Ya, putusnya hubungan bukan hanya antara satu orang dengan yang lainnya, bahkan orang lain ya yang awalnya tidak terlibat pun kadang masuk dalam permasalahan tersebut. Jangan ya, kita diam. Baik, wala yakdahu fi ahbabihi wa ahli. Yang berikutnya, dia tidak, seseorang tidak mencacat pada orang-orang yang dicintai oleh saudaranya dan keluarganya. Ini haknya saudara kita juga ya. Masih terkait dengan hak yang kedua ini. Ya. Jangan kita sebutkan aibnya, istrinya, anaknya. Oh iya, memang begitu sekeluarga. Ya. Kalau suaminya begitu, ya, kami yang begitu memang istrinya juga. Anaknya juga begitu. Sudah turun-temurun kayaknya. Dikaitkan ya, apa masalahnya dia dengan istrinya, anaknya, jangan dikaitkan ya. Karena masing-masing orang menanggung apa yang dia lakukan. Iya. Kadang pun orang melakukan sesuatu, ya dia tahu bahwasanya itu adalah keburukan, tapi tidak pernah dia ajarkan kepada anaknya, istrinya. Karena dia tahu itu tidak baik. Cuma karena kadang ada ya perasaan-perasaan ya emosional yang menghanyutkan ya, membawa dirinya untuk melakukan hal seperti itu, tapi dia sendiri sebenarnya sadari dalam hatinya itu adalah sesuatu yang buruk. Ya. Kemudian ya, wala yuballighuhu qadha ghairihi fihi. Seseorang juga jangan menyampaikan kepada saudaranya ya pencacatan orang lain terhadap dirinya. Jadi kalau ada orang yang mencacat ya saudara kita, jangan kita sampaikan sama dia, fulan bilang begini. Itu namanya adu domba ya, namimah. Tidak boleh kita melakukan namimah, adu domba ya, karena ini merupakan perkara yang diharamkan di dalam agama kita, termasuk dosa besar ya. Baik, saya kira demikian yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini ya, karena pembahasan yang berikutnya lumayan panjang. Di sini ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kita jawab. Yang manakah contoh ahlul bid'ah yang tidak bisa dijawab salamnya? Ahli bid'ah yang apabila kita berikan salamnya kepadanya atau kita jawab salamnya, maka orang akan mengira bahwasanya kita cinta kepadanya. Tapi apa kalau tidak, selama hal ini tidak ada menurut ya perkiraan kita, maka boleh saja kita jawab. Ya. Wallahu a'lam. Apakah yang melaksanakan Maulid Nabi atau melakukan bersanji atau bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Iya, itu tadi jawabannya ya. Ya. Kalau ada mudharat yang bisa timbul dari yes, jawaban salam kita terhadap dia, maka jangan kita lakukan. Tapi selama tidak ada ya boleh ya. Karena hukum asalnya seorang muslim wajib kita jawab salamnya. Ya. Baik. Berikutnya, manakah pendapat ustaz tentang seorang yang menghajar pelaku bid'ah tapi tidak apa nih? Tidak menyeru pada kesesatan ya, dengan dalil faedah untuk menghajar ahlu bid'ah karena ada sebagian orang apa nih? Mereka putus ini ya. Tidak jelas pertanyaannya. Ya, kalau ada ahli bid'ah yang tidak menyeru kepada kesesatannya, ya. Kemudian ada hajat bagi kita untuk menghajarnya, memboikotnya, tidak bermuamalah dengannya, maka boleh saja, tidak apa-apa. Misalnya kita terpengaruh dengan namanya, khawatir nanti akan terpengaruh dengan bid'ahnya. Boleh kita putuskan hubungan ya. Tapi kalau tidak ya jangan ya, dengan harapan kita bisa dekati dia supaya dia kembali kepada sunnah. Nah, di situ ada maslahat, maka ya kita dekati supaya mereka bisa kembali dan sadar ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini kembali kepada maslahat dan madarat. Ya, maslahat dan madarat yang kembali kepada ahli bid'ah dan pribadi seorang muslim. Cuma di dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah harus tetap kita berhati-hati dan mendahulukan keselamatan diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan ahli bid'ah tapi justru kita yang terseret bersama mereka. Ini hati-hati ya. Bagaimana jika seorang pria ahli kitab menikahi wanita muslimah, tapi si pria dimasukkan ke Islam sebelum akad nikah? Hukum asalnya kalau dia muslim ya, sudah muslim boleh saja. Tapi kalau dia masih kafir, maka tidak boleh si pria al-kitabi, ya ahli kitab itu menikahi wanita muslimah. Ya, tapi kalau dia sudah bersyahadat boleh saja. Nah, cuma bagusnya orang yang seperti ini sebelum dinikahkan suruh dulu belajar. Karena sekian banyak fakta di lapangan, para mu'allaf yang dahulu masuk ke dalam Islam setelah menikahi wanita-wanita muslimah, sudah banyak anaknya, akhirnya dia kembali ke agamanya, bahkan dia paksa istrinya masuk ke dalam agamanya. Ini banyak kasus ya. Makanya berhati-hati. Dulu ada ikhwa, dia bawa calon suami kakaknya. Dia datang ke rumah, saya masukkan ya ke dalam Islam ya, ajari dia bagaimana bersyahadat. Saya pahamkan dia tentang kalimat syahadatain. Ya, kurang lebih mungkin ada setengah jam saya ceramai dulu. Saya mau pahamkan dulu, saya mau hapus keyakinan kafirnya dahulu ketika dia masih beragama Nasoro. Tapi sempat sebelum laki-laki ini masuk ke rumah saya nasihati ikhwah ini, akhi antum tidak khawatir menikahkan orang yang baru masuk Islam ya dengan saudari anda. Dia terdiam waktu itu saya bilang ya, tapi katanya dia sudah mendesak mau menikah. Saya bilang ya hati-hati saja. Tidak lama setelah itu, setelah menikah, ternyata betul ya, dia hanya pura-pura masuk Islam, setelah itu dia kembali lagi ke agamanya. Nah, ikhwah itu temui saya lagi, dia bilang, Ustaz betul apa yang antum bilang ya. Selain saya cuma menasihati saja. Mohon penjelasannya tentang dalil yang sahih wajib taat kepada pemimpin dan tidak boleh melakukan pemberontakan atau demonstrasi. Karena ada sebagian teman bolehkan demonstrasi karena negara demonstrasi. Mungkin demokrasi mungkin ya. Bukan khilafah. Ya. Ya, pertama kita diwajibkan ya taat berdasarkan ayat-ayat dan hadis. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kata taat diulangi dua kali. Wa ulil amri minkum, dan pemegang urusan di antara kalian, yakni pemerintah dan ulama. Tidak diulangi kata taat pada golongan yang ketiga. Di situ mengisyaratkan bahwasanya ketaatan kepada pemerintah dalam perkara yang ma'ruf. Jadi kalau mereka memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf, maka wajib kita untuk mentaatinya. Iya. Wajib kita mentaati. Dan sekali-kali tidak boleh kita melakukan apanya pemberontakan. Karena dia melakukan apanya maksiat misalnya. Ya, dia melakukan maksiat, dosanya dia yang tanggung ya. Tugas kita adalah mendengar dan taat kepada mereka ini. Ya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bersabda, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wat-tha'atu ma lam ya'mur bi ma'siyatin." Malam yu'mar bima'siyah. Wajib bagi setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Tidak boleh dia merontak melawan ya, selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Tidak boleh ya kita melakukan ya pemberontakan ya. Iya, karena pemberontakan ini akan melahirkan begitu banyak kerusakan. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, fahal nunasiuhum? Apakah kita ini boleh melensarkan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yusallu. Iya. Selama mereka masih mengerjakan salat, selama itu pula kita masih tetap apanya taat kepada mereka. Tidak boleh kita melakukan pemberontakan. Oleh karena itu sudah menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak boleh ya kaum muslimin melakukan khuruj alal hukam. Ya. Melakukan apanya pemberontakan melawan pemerintah muslim. Jangankan pemerintah muslim, pemerintah yang kafir saja memimpin kita, kalau kita melakukan pemberontakan kemudian menimbulkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya, maka tidak boleh kita melakukan pemberontakan untuk menjatuhkan pemimpin yang kafir ini. Bagaimana lagi kalau dia adalah pemimpin yang muslim? Iya. Oleh karena itu para ulama kita ketika ya para syabab, para pemuda yang ada di Suriah, awal-awal mereka menyalakan fitnah di sana, ingin menggulingkan Bashar Assad, para ulama kita itu menasihatkan supaya hati-hati, jangan kalian melakukan pemberontakan, karena Bashar Assad ini punya kekuatan yang besar, ya, dia punya kuali apanya, ya, diandalkan Rusia, dia apa bisa mendapatkan bantuan dari Rusia, ya. Yeah. Itu diingatkan oleh para ulama kita. Tapi mereka ini melakukan demonstrasi besar-besaran ya, melakukan perlawanan sampai terjadilah apa yang terjadi kita lihat. Suriah pada hari ini sudah ya hancur berantakan ya. Banyak kaum muslimin yang semakin ditindas oleh apanya Bashar Assad. Iya. Baik. Bagaimana status hubungan pernikahan apabila istrinya kembali ke agamanya Kristen, suaminya Islam? Ya enggak apa-apa ya, enggak batal pernikahannya. Tetapi waktu mereka menikah, menikah secara Islam. Ya. Andaikan pun ya, wanitanya masih Nasoro, tetap sah pernikahannya. Yang tidak sah kalau laki-lakinya Nasoro, ya kafir. Kemudian wanitanya muslimah. Nah itu tidak sah ya pernikahannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah berdosa memakai sandal di kuburan? Mohon penjelasannya. Menggunakan sandal di kuburan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Sibti ya, pernah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihatnya masuk ke dalam kuburan kemudian dia menggunakan sandal ketika itu. Iya. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Apakah boleh menjadi fotografer? Foto tak bernyawa? Mohon penjelasannya. Ya, kalau fotografer untuk apanya pemandangan-pemandangan ya, bunga-bunga lautan ya, sungai-sungai ya, maka ini adalah sesuatu yang halal ya. Ya. Adapun kalau jadi fotografer ya, apalagi untuk fashion ya, ya model begitu, nah ini haram hukumnya. Oleh karena itu sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau kalian memang harus menggambar, maka gambarlah sesuatu yang tidak bernyawa. Iya. Artinya itu halnya apanya hal yang boleh ya. Ini secara umum ya, tapi bukan setiap orang ya. Kadang ada pekerjaan fotografer yang apanya kurang bagus, tergantung nanti kepada penggunaan apanya foto yang dia hasilkan. Iya. Nanti dilihat lagi ya penggunaannya. Tapi secara umum seperti itu. Iya. Ada orang yang ingin berutang kepada orang tua saya dengan menggadai pohon cengkehnya. Apakah boleh orang tua saya mengambil hasil dari pohon cengkeh tersebut seperti buahnya diambil lalu dijual? Ini tidak boleh, ini riba. Riba itu seperti yang dikatakan oleh ulama kita, kullu qardin jarra naf'an. Setiap utang yang menyeret manfaat, artinya mendatangkan manfaat, keuntungan, itulah fahuwa riban, itulah riba. Ya. Yeah. Nah, ini yang tersebar di masyarakat kita ya, gadai-menggadai seperti ini. Gadai-menggadai yang tidak syar'i. Ya, gadai sawah, ambil uang 100 juta, sawahnya digadaikan 1 hektar misalnya. Orang yang punya uang ini tadi persyaratkan harus dia ambil hasilnya selama dia masih belum bayar semua utangnya. Ini syarat yang batil ya. Tidak boleh seperti ini ya. Kalau mau pinjamkan uang orang ya pinjamkan ya. Jangan ambil untung di situ. Namanya meminjamkan sesuatu itu namanya min babil ihsan, termasuk perkara berbuat baik kepada orang. Ya. Termasuk kesukarelaan ya, kita bantu orang. Jaminannya adalah surat ya. Jangan barangnya ini diambil hasilnya. Suratnya saja diambil, dipegang supaya suatu hari nanti dia tidak bisa bayar sesuai dengan syarat, harus dijual kemudian kita ambil uang tersebut, uang yang menjadi hak kita. Diambil 100 juta nanti dikembalikan 100 juta. Kalau dijual sawahnya terpaksa harus dijual, nilainya 200 juta kita kasih apanya kita ambil 100 dan sisanya kita berikan kepada pemiliknya. Nah, ini yang syar'i seperti ini. Bukan malah justru ambil keuntungan ya. Bagaimana caranya saudara kita bayar utangnya kalau kita ambil ladang hartanya ya. Sawahnya kita ambil, di situ dia penghasilannya. Ya. Makanya banyak sekali kasus orang tidak bisa kasihan bayar-bayar utangnya karena dari mana dia tutupi sementara sawahnya tidak ada lagi. Dikelola sama orang yang punya uang tadi. Ini mendzalimi ya. Semoga ustaz dan sekeluarga selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin ya. Baik, mohon nasihatnya, keutamaan mendatangi majelis ilmu. Keutamaannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan sedangkan dia mencari ilmu di dalamnya, yakni ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Jalan menuju surga. Mohon nasihatnya keutamaan mempelajari adab dan akhlak. Keutamaannya sudah lewat ya bersama kita. Kita mempelajari apanya adab dan akhlak ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam sunannya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, "Asqalu ma fil mizani lil 'abdi yaumal qiyamati khuluqun hasanun." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang hamba nanti pada hari kiamat itu adalah akhlaknya yang baik. Ya. Ini keutamaan ya. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Eh sehubungan pekerjaan wartawan yang mencari berita, namun yang dicari keburukan pemerintah. Ini haram hukumnya. Harus bertobatnya dan keluar jadi wartawan seperti ini. Ya. Apakah termasuk ghibah jika kita mengatakan atau menceritakan pemahaman seseorang seperti pemahaman sufi kepada orang lain atau sahabat? Ini bukan ghibah ya. Kita ceritakan karena ada maslahatnya, supaya teman kita tidak terjerat dengan bid'ahnya orang ini. Ya. Afwan Ustaz, ana punya utang kepada teman ana. Ketika apa ini? Dua atau apa ini? Ketika dia mau bayar, dia hanya bilang nanti pi. Ana apa ini? Ana masih mau dapat pahala. Apa yang ana lakukan Ustaz? Punya utang kepada teman. Ketika ana mau bayar, dia bilang nanti pi ana masih mau dapat pahala. Masya Allah ya. Dia belum mau dibayar ya. Masya Allah. Bagus ini ya. Bahkan kalau perlu dia tidak usah dibayar ya. Seperti tadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Man andara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu yaumal qiyamati fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Siapa yang mengundurkan ya, menunda pembayaran utangnya orang yang kesusahan bayar utang, ataukah dia gugurkan sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala kan naungi orang ini di bawah naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Bagus ya. Iya. Insyaallah dapat pahala ini. Banyak pahalanya insyaallah ya. Waktu saya dulu kerja proyek-proyek, saya ada komitmen fee sama rekanan. Apabila pekerjaan tersebut sudah cair, maka saya akan kasihkan fee ke dia. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang saya sudah paham hukum suap menyuap. Pertanyaannya Ustaz, apakah saya termasuk ingkar kalau tidak memberikan fee itu kepada dia? Ya. Bukan mungkin ingkar, tapi dalam hal ini Anda tidak boleh menunaikan ya sesuatu yang apa yang haram. Iya. Kalau Anda tunaikan ya Anda penuhi, Anda berdosa. Iya. Nah, kalau Anda ingkari ya insyaallah tidak apa-apa ya. Justru itulah yang Anda harus lakukan ya. Dan sampaikan kepada dia bahwasanya ini yang kita lakukan dulu ini perbuatan haram. Sama-sama kita ini berbuat haram. Ayo kita tinggalkan sama-sama. Nasihati teman ya. Bagaimana hukumnya Ustadz jika keluar subuh untuk menuntut ilmu? Fulana, perempuan ya. Ya kalau dia keluar dan aman dari fitnah ya, insya Allah tidak apa-apa ya. Tapi jangan subuh sekali ya. Apalagi tempatnya jauh, nanti ada yang hadang atau apa ya. Ya. Tapi kalau tidak ada, aman dan dekat, ya, insya Allah bagus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan waktu subuh, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah berikanlah berkah bagi waktu paginya umatku. Ya. Taib. Apakah orang yang berkah? Afan Ustaz ya, keluar dari materi. Apakah orang yang berkata bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran adalah sebuah dongeng dan membenarkan semua agama Nasrani dan Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha dan lain-lain, apakah ucapan ini bisa dikatakan kafir atau keluar dari Islam? Iya, ini kekafiran. Paham ya? kebiasaan orang-orang kafir yang terdahulu. Di mana orang-orang kafir yang terdahulu setiap turun kepada mereka wahyu, mereka katakan bahwasanya, ya, wahyu yang Allah turunkan itu adalah asatirul awalin, dongengan orang-orang dahulu kala katanya. Itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam beberapa ayat. Bagaimana kekafirannya orang-orang kafir yang sebelum maparnya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diabadikan ya sebagian dari pengikut para nabi yang kafir ya ada yang mengucapkan kalimat-kalimat kafir yang seperti ini. Ya. Ada yang mengucapkan kalimat-kalimat kafir seperti ini. Orang yang mengucapkan seperti ini adalah orang yang murtad kalau asalnya dia muslim. Kalau dia asalnya yang kafir ya tidak perlu kita pedulikan. Karena memang ya kebiasaannya mereka seperti itu. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bagaimana ucapannya orang-orang kafir ketika mereka menyifati Al-Quran, in hadza illa qaulul bashar, tiada lain katanya Al-Quran ini hanyalah kecuali hanya ucapan manusia biasa, artinya dikarang-karang, dibikin-bikin. Iya. Ini dalil yang menunjukkan juga tentang kafirnya orang yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Seperti yang dinyatakan oleh orang-orang Jahmiyah. Tapi saya kira sampai di sini apa yang perlu kita jelaskan, semoga bermanfaat. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.